Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamda syakirin adzakirin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Waliyu salihin al-muttaqin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. خاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله para talabah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali duduk di sini di majelis ilmu. Oleh karena itu, satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan pernah berhenti belajar, karena kesuksesan itu tidak dilahirkan, seperti halnya kesatria. Kesatria itu tidak dilahirkan, akan tetapi dibentuk. Kalau seandainya suatu waktu kita merasakan kejenuhan, kebosanan, malas dalam menuntut ilmu, maka itu masih dikatakan wajar, tidak masalah, asalkan kita tetap ada di majelis ilmu. Asalkan kita tidak putus dari menuntut ilmu dan meninggalkan majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada saat-saat di mana kita begitu semangat untuk mengerjakannya. Akan tetapi setelah itu ada saat di mana kita merasakan kemalasan dan tidak semangat untuk mengerjakannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang ada dalam keadaan malas, tidak semangat, futur, tapi ia tetap ada di atas sunnahku, tidak meninggalkan sunnahku, maka ia akan selamat. Namun siapa yang di saat malasnya, tidak semangatnya, futurnya itu condong kepada selain itu, kepada selain dari sunnahku, faqad halaka, maka ia celaka. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, selama kita masih ada di majlis ilmu, selama kita masih mau belajar, tidak berhenti darinya, tidak meninggalkan majlisnya, sekalipun ada rasa malas, sekalipun kejenuhan mulai menghantui kita, masih tetap jauh lebih baik daripada kita berhenti belajar dan meninggalkan majlis ilmu. Oleh karena itu, penting untuk kita ketahui apa sesungguhnya perkara-perkara yang membuat kita jenuh, bosan, malas, futur dalam menuntut ilmu. Dan para ulama, walhamdulillah, mereka telah memberitahukannya kepada kita, sehingga kita bisa mewaspadainya. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan beberapa sebab-sebab yang dengannya seorang penuntut ilmu menjadi malas dalam belajarnya, jenuh dan bosan, atau futur. Di antaranya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang pertama adalah dha'ful himmah wal azimah, lemahnya kemauan dan tekad. Ya. Seorang penuntut ilmu itu harus punya kemauan yang tinggi, kemauan yang besar, tekad yang kuat. Idealnya, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, seorang penuntut ilmu itu ketika bertambah pengetahuannya, maka akan bertambah pula kekuatan tekadnya. Dan bertambah kemauannya. Tidak malah melemah. Persis seperti seorang pedagang, ketika dagangannya itu laris, maka akan membuatnya semakin semangat untuk berdagang. Nah, demikian juga seharusnya seorang penuntut ilmu. Ia duduk di majelis ilmu, setiap hari mempelajari ilmu, bahkan berbagai macam disiplin ilmu. Otomatis ilmunya bertambah. Ketika ilmu bertambah, maka ini sebuah keuntungan yang seharusnya membuatnya semakin semangat. Semakin tinggi kemauannya dan semakin kuat tekadnya. Memiliki kemauan yang tinggi dan tekad yang kuat adalah modal utama bagi seorang penuntut ilmu. Karena tentu saja dia menuntut ilmu bukan hanya sebatas untuk mengisi waktu kosongnya. Tapi betul-betul ingin meraih dan mewujudkan cita-citanya. Banyak penuntut ilmu yang di tengah-tengah perjalanannya dihinggapi oleh rasa malas, bosan, futur, bahkan sampai meninggalkan majelis ilmu, berhenti belajar. Itu ternyata disebabkan oleh tujuan menuntut ilmunya yang salah. Hanya sekedar mengisi waktu kosong. Inilah sekali lagi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang membuat penuntut ilmu itu malas dan futuh. Maka sebagai solusinya agar tidak futur adalah perbaiki niat. Perbaiki niat, kuatkan kemauan dan tekad, kemudian sabar dalam menghadapi segala kesulitan yang mungkin dirasakannya. Salah seorang salaf mengatakan, "La yunalul ilmu birahatil jasad." Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan cara santai. Pepatah Arab juga mengatakan, "Man talabal ula sahirul layali." Barang siapa yang mencari, menginginkan kemuliaan, sahirul layali, maka ia akan begadang, tidak tidur malam. Ya. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kesungguhan, terus menguatkan tekad dan kemampuan. La tunalul ma'ali bitamanni. Kemuliaan itu tidak akan pernah bisa diraih dengan angan-angan. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa kesuksesan itu tidak dilahirkan. Sebagaimana kesatria, kesatria itu tidak dilahirkan, akan tetapi dibentuk. Kita ingin memiliki ilmu. Kalau tidak, kita tidak melakukan sesuatu, kalau kita tidak belajar, maka mustahil kita akan mendapatkannya. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Berhenti mati, lelah, celaka. Kemudian yang kedua, yang menjadi sebab penuntut ilmu mengalami futur, malas belajar, berkurang semangatnya dalam menuntut ilmu adalah annasyaitana yuya'isu talibal ilmi. Setan akan berusaha membuat penuntut ilmu itu putus asa. Setan akan membisikkan kepada seorang penuntut ilmu, sampai kapan kamu belajar? Kamu tidak akan pernah mungkin bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh para ulama. Atau dengan bahasa lain, para ulama sudah banyak. Orang-orang yang berilmu sudah banyak jumlahnya. Untuk apa kamu menghabiskan waktu? Atau dengan bahasa-bahasa lainnya, intinya setan tidak akan pernah berhenti membuat penuntut ilmu itu putus asa. Apalagi kalau penuntut ilmu dihadapkan kepada satu mata pelajaran yang menyulitkannya. Disitulah kesempatan setan untuk melemahkan semangatnya. Sekalipun kamu berulang kali mempelajarinya, misalnya ini bisikan setan, kamu tidak akan pernah bisa. Padahal harus kita yakini tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dipelajari. Dan gak ada ceritanya seorang yang belajar kemudian tidak bisa. Ya. Bisikan-bisikan setan apapun itu harus dilawan. Jangan sampai kita termakan oleh bisikannya hingga akhirnya kita malas, hilang semangat, loyo, waliyadhu billah, kemudian memutuskan untuk hengkang dari majelis ilmu. Berhenti belajar, berhenti menuntut ilmu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kemudian beliau mengutip sebuah kisah, kisah yang pernah dialami oleh seorang ulama, alim, ahli nahwu, Imam Al-Kasai rahimahullah. Imam Al-Kasai yang dikenal sebagai ahli dalam ilmu nahwu, di awal dari proses belajarnya beliau itu mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan yang membuatnya hampir putus asa. Karena memang di mana-mana secara umum penuntut ilmu merasakan kesulitan ketika mempelajari ilmu nahwu. Ya. Kalau kita non-Arab, ajam, mengalami kesulitan dalam mempelajarinya mungkin masih bisa dibilang wajar lah, karena bahasa Arab bukan bahasa kita. Tetapi masalahnya kesulitan ini ternyata dialami justru oleh orang-orang yang bahasanya itu bahasa Arab. Ya. Dan perlu antum tahu, saya sedikit cerita, di Yaman itu tidak sedikit penuntut ilmu yang menghafal hadis dalam jumlah yang besar. Tetapi begitu dihadapkan kepada pelajaran nahwu, mutamimah, jurumiyah, kesulitan, tidak bisa. Sampai ada yang Bukhari, Muslim, itu sudah di luar kepalanya. Kalau khutbah, ya, kalau memberi nasihat, judulnya itu selalu mengutip bab-bab yang ada di kitab Sahih Bukhari. Bab ini, disebutkan hadis dari ini, sampaikan hadisnya, seret begitu. Masya Allah, luar biasa. Setiap kali ketemu dengan siapapun, selalu bilang hadis. Ayo, sampaikan hadis padaku. Nanti aku akan menyampaikan hadis kepadamu. Tapi kitab apa coba yang selalu dibawanya kesana kemari? Tuhfah At-Taniyah. Sampai lecek, tahu lecek gak? Lecek itu sampai apa ya? Nah itulah kehebatan bahasa Sunda itu. Sulit untuk di bahasa Indonesia kan kadang-kadang. Lecek sampai sudah kelihatan rusak begitu. Disimpan di sini. Jadi orang yang hafalannya sangat luar biasa, ternyata buku yang dipelajarinya adalah apa? At-Tuhfah At-Taniyah. Itu aja kemana-mana. Padahal itu kan untuk pemula sebenarnya, ya enggak? Matan Jurumiyah, itu kan untuk pemula. Nah itu. Dan hampir merata itu. Bahkan Syekh Muqbil sendiri rahimahullah, beliau memuji orang-orang luar, terutama orang-orang ya Indonesia begitu, karena kemampuannya dalam mempelajari ilmu nahwu. Meskipun tidak sedikit dari orang-orang Yaman dan selainnya juga mumpuni ya dalam ilmu ini. Jadi Imam Al-Kasai dulu ketika awal proses belajarnya itu ternyata juga mengalami kesulitan sekali lagi. Bahkan itu hampir membuatnya putus asa. Beliau keluar meninggalkan majelis ilmu. Di perjalanan melihat seekor semut yang memikul makanan naik ke atas dinding. Makanan yang dipikulnya mungkin jauh lebih besar ya daripada semutnya itu sendiri. Ya. Lebih kelihatan makanannya daripada semutnya. Naik ke dinding. Kemudian belum sampai ke tujuan jatuh. Terus naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi sampai 10 kali atau lebih. Dan pada akhirnya itu semut berhasil naik ke dinding sampai di tujuannya. Nah, dari situ Imam Al-Kasai kemudian berpikir, ya semut saja ketika merasa keberatan membawa makanan, tetapi ia terus mencobanya hingga akhirnya berhasil, maka saya juga kalau terus belajar, terus mencoba, pasti akan berhasil. Akhirnya beliau kembali ke majelis ilmu, melanjutkan belajarnya, dan akhirnya jadi. Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepadanya. Jadi dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang ilmu nahwu. Padahal ilmu tersebut, ilmu yang beliau merasa kesulitan di awal proses mempelajarinya. Oleh karena itu penting untuk kita tanamkan sebuah keyakinan dalam pikiran kita bahwa tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Yang terpenting adalah sekali lagi jangan berhenti belajar, berhenti mati, lelah, celaka. Ya, hiraukan semua bisikan-bisikan setan. Jangan sampai terpengaruh dengan itu. Maka solusinya yang harus untuk kita jadikan pegangan dalam belajar adalah at-tadarruj. Pelajarilah ilmu itu secara bertahap. Pelajari ilmu secara bertahap. Jika kita baru datang menjadi murid baru, katakan begitu, jangan tergesa-gesa ingin seperti murid yang sudah lama belajar. Ya. Kita harus ingat bahwa kita ini murid baru, bukan murid yang sudah lama belajar. Kita mungkin saja merasa tertarik dan ingin sekali seperti si fulan yang sudah lama mondoknya, sudah pinter baca kitab, sudah bisa, sementara kita ini masih baru. Jangan tergesa-gesa. Ya. Jadikan murid yang lama yang sudah pinter baca kitab, pinter ini dan itu sebagai motivasi untuk kita bisa seperti dia. Karena termasuk penyakit ya, penyakit penuntut ilmu di pondok atau di majelis-majelis ilmu itu ingin selalu melakukan percepatan begitu. Tidak sadar kalau dirinya baru. Sementara yang ada di majelis itu mungkin banyak yang sudahlah lama. Ya, tergoda untuk meninggalkan pelajaran-pelajaran yang sebenarnya itu dasar. Kemudian mempelajari pelajaran-pelajaran yang lanjutan. Jangan tergesa-gesa mempelajari mata pelajaran yang tinggi, tapi awali belajar dengan mempelajari mata pelajaran yang dasar, karena itu modal awal. Man hurima al-usul hurima al-wusul, kan begitu. Barang siapa yang terhalangi dari mempelajari sesuatu yang mendasar, maka ia akan terhalangi untuk bisa sampai di tujuannya. Ya, ia akan terhalangi untuk bisa sampai di puncaknya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan musahabatul asqiya, berteman dengan teman-teman yang jelek, teman-teman yang malas, teman-teman yang tidak memiliki tekad yang kuat dan semangat yang tinggi. Ini bisa menyebabkan seorang penuntut ilmu, ya kita semuanya, malas, tidak semangat, futur dalam belajar. Tidak semua teman kita kesemangatannya sama, tekadnya sama. Ya. Waspada, hati-hati dari teman yang malas, tidak mau belajar. Ya. Karena ini akan membuat kita juga sama, malas. Apalagi pengaruh teman itu sangat luar biasa. Ya. Dan mencari serta memilih teman itu hal yang sangat penting. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam itu sampai menyampaikan terkait hal ini secara khusus. Masalul jalisi salihi wal jalisi su kamathalil hamilil miski wa nafihil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu seperti pembawa atau pedagang minyak wangi dan tukang pandai besi. Kalau pedagang minyak wangi, ketika kita berdekatan dengannya, berteman dengannya, bisa jadi dia akan menghadiahkan sebagian dari minyak wangi yang dijualnya kepada kita, atau dia akan menjual minyak wangi itu kepada kita, atau paling tidak kita akan mendapatkan wanginya. Tetapi kalau tukang pandai besi, bisa jadi apinya itu justru akan membakar pakaian kita, atau kalaupun tidak, ketika kita dekat dengannya, maka kita akan mendapatkan bau busuknya. Seorang penuntut ilmu harus pandai-pandai dalam bergaul, harus pandai-pandai dalam mencari teman. Bertemanlah dengan teman-teman yang rajin, teman-teman yang sungguh-sungguh. Ya. Kalau teman yang rajin, teman yang sungguh-sungguh itu akan membuat kita juga rajin dan sungguh-sungguh. Ya. Secara otomatis kita akan terbawa olehnya. Banyak para penuntut ilmu yang futur, berhenti belajar di tengah jalan itu karena ternyata teman-temannya memberikan pengaruh yang jelek. Ya. Teman-temannya teman-teman yang tidak baik. Nah, kemudian yang keempat, beliau Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan at-talahi anhu bil mughrayat wa idha'atul waqti. terbuai dengan godaan-godaan, bujuk rayu, dan menyia-nyiakan waktu. Nah, ini juga menjadi sebab penuntut ilmu futur, tidak punya semangat, ya, tidak punya gairah untuk belajar. Sampai Syekh mengatakan marratan yakhruj wa yatamasya. Terkadang orang yang seperti ini keadaannya, yang menyia-nyiakan waktu, yang terbuai oleh bujuk rayu, ya, keluar dari majelis ilmu, izin begitu, yatamasya, jalan-jalan di luar, yang lain belajar, dia malah sibuk seperti itu, ya. Dan terkadang kata Syekh, ba'dun nas yakunu maftunan bimusyahadati al'abil qurra. Sebagian orang ada yang terfitnah dengan hobi menyaksikan pertandingan sepak bola, sampai akhirnya berhenti apa? Belajar. Apalagi saat waktunya bersamaan antara waktu belajar dengan pertandingan sepak bola. Malah lebih cenderung memilih untuk menyaksikan pertandingan apa? Sepak bola. Majelisnya ditinggalkan. Seorang penuntut ilmu harus hati-hati memanfaatkan setiap waktunya. Ya. Dia harus memanfaatkan setiap waktunya. Seorang penuntut ilmu solusinya harus disiplin dalam menjaga waktu. Ya. Segala sesuatu itu ada saatnya. Artinya, tidak boleh semua waktu itu kita gunakan untuk satu perkara. Enggak. Ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita bermain, ada saatnya kita tidur, ada saatnya kita refreshing. Semua ada saatnya. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu, inilah yang membuat kita malas, bosan, jenuh, futur. Jadi seorang penuntut ilmu harus menjaga waktu dengan baik, disiplin. Disiplin itu adalah tadi, ya. Semua aktivitas itu ada waktunya, ada saatnya. Persis seperti nasihat yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamzalah. Ya Hamzalah, sa'ah, sa'ah. Wahai Hamzalah, ada saatnya, ada saatnya. Tidak perlu kamu habiskan waktumu untuk satu perkara tertentu, kemudian perkara-perkara lainnya kamu abaikan. Jangan. Ya. Jadi tidak perlu khawatir kehilangan waktu bermain. Enggak akan kehilangan. Seorang penuntut ilmu harus membagi waktu dengan baik. Saatnya makan, makan. Saatnya tidur, tidur. Saatnya istirahat, istirahat. Saatnya belajar, belajar. Saatnya bermain, bermain. Jangan sampai saatnya belajar dipakai bermain. Saatnya makan dipakai tidur. Bangun tidur, cari makanan, enggak ada. Kan repot. Ya enggak? Oh, antum di sini masih bisa mungkin, ya. Ketika teman-teman sudah pada makan semua, antum ketiduran atau antum bahkan malah tidur. Antum bangun, teman-teman sudah selesai makan, tapi antum masih bisa makan. Dicarikan atau beli atau mungkin yang masaknya bisa dikasih apa, bisa dibujuk untuk bisa memberikan makan kepada antum. Tapi dulu ya di Yaman waktu saya di sana, kalau kita tertidur di jam makan, jangan berharap bisa makan. Kita enggak akan bisa. Dapur sudah tutup. Meski kita datang ke sana, enggak akan pernah ada orang. Ya. Jadi tahan lapar. Ya salah sendiri, ya kan? Jamnya makan kok malah tidur. Makanya penting bagi kita untuk coba sadar bahwa kesalahan itu sebenarnya bukan dibuat oleh orang lain. Kesalahan itu kadang kita buat sendiri, gitu. Jadi jangan membuat kesalahan apa? Sendiri. Ya. Loh, si fulan bisa hebat belajar. Ya karena dia belajar. Kalau kita enggak belajar, enggak akan mungkin bisa sehebat itu. Seperti dia. Ya. Di Yaman itu begitu dulu. Kalau kita ketiduran, sudah selesai. Ya. Sudah selesai, enggak bisa makan lagi. Makanya usahakan betul-betul membagi waktu dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik, karena setiap waktu itu ada aktivitas. Setiap waktu ada aktivitas, apalagi kita di sini di pondok, diatur jam segini ini, jam segini ini, sampai urusan mandi pun ada jamnya, ada waktunya, ya kan? Enggak bisa kita sembarang mandi. Orang ada di majelis ilmu, kita malah baru mandi. Sebuah kesalahan. Ini sebenarnya pendidikan supaya hidup kita nanti itu betul-betul teratur, ya. Betul-betul termanage dengan baik begitu. Kita malas, kita bosan, kita jenuh, kita futur itu karena kita enggak bisa mengatur aktivitas, mengatur waktu. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, annal insana la yush'iru nafsahu bi annahu halu talabihi lil ilmi. Seseorang tidak merasa bahwa sebenarnya dia sedang menuntut ilmu. Ini bisa menjadi sebab malas belajar, bosan, dan futur. Maka solusinya kita sebagai para penuntut ilmu harus selalu ingat bahwa sekarang ini kita di sini kegiatannya adalah apa? Menuntut ilmu. Awas, jangan lupa. Jangan lupa bahwa sekarang ini kita di pondok, kegiatan kita adalah menuntut ilmu. Ya. Jadi kita harus sadar dengan keadaan. Kalau kita selalu ingat bahwa kita ini sedang menuntut ilmu, maka kita tidak akan sibuk dengan urusan yang lainnya. Dan kita harus tahu bahwa menuntut ilmu itu seperti jihad di jalan Allah. Maka para penuntut ilmu, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, kal mujahid fi sabilillah, seperti mujahid di jalan Allah, atau bahkan lebih utama daripada itu, ya. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu sendiri secara zatnya lebih afdol daripada jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Nah. Ini penting mengingat hal ini supaya semangat terus berkobar. Ya. Supaya semangat terus berkobar. Saya ini sedang menuntut ilmu. Berarti saya seperti seorang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Saya ini sedang menuntut ilmu. Berarti saya ini sekarang sedang ibadah. Setiap saat, ya, yang saya lakukan dalam rangka menuntut ilmu adalah ibadah. Ingat ini terus. Begitu mulai ada perasaan malas, ingat. Begitu mulai datang rasa jenuh, ingat ini. Ya, ini sebagai motivasi bagi kita untuk mempertahankan apa? Kesemangatan. Ya. Walaupun tadi kadang-kadang kita memiliki waktu di mana kita semangat luar biasa, ya. Tapi kadang-kadang ada perasaan apa? Malas. Ketika muncul perasaan malas, jangan sekali-kali berhenti apa? Belajar. Terus paksakan belajar. Walau jenuh, walau berat, udah jadi masalah. Ya. Semua merasakan hal yang sama. Semua merasakan hal yang sama. Tetap duduk belajar. Jangan dikira ya kita dulu yang berangkat ke Yaman belajar di sana di depan Syekh Mukbil tidak pernah merasakan kejenuhan, kebosanan, sama merasakan hal itu. Ada hal yang seperti itu. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa setiap amalan itu ada saat-saat di mana kita semangat mempelajarinya, tetapi ada saat-saat di mana turun ya kesemangatan kita. Tapi yang terpenting kata Nabi, siapa yang di saat futurnya, di saat turun semangatnya tetap ya condong dan berada di atas sunnahku, itulah yang baik, itulah yang akan selamat. Tapi kalau meninggalkan sunnahku, meninggalkan hal yang baik, meninggalkan hal yang utama, maka dialah yang celaka. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.